يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإخوة الأحباء، hari ini saya kenya kajian di Ampu Ustaz Rahmat Hafizahullah. Beliau berhalangan hadir, saya datang menggantikan beliau. Dan insyaAllah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang faedah zikrullah yang kemarin belum rampung, faedah yang ke-36. Bahwasanya zikrullah, senantiasa mengingat Allah adalah merupakan cahaya bagi seorang hamba. Cahaya di dunia, cahaya di kubur, cahaya di padang mahsyar, cahaya di negeri akhirat. Cahaya yang akan menerangi dia ketika menuju sirat. Ya, cahaya yang akan menerangi dalam alam kuburnya. Kemudian kita telah sampai pada penjelasan yang akan kita lanjutkan hari ini tentang tafsir daripada ya, firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nur, tentang tafsir surat An-Nur ayat yang ke-35. Bahwasanya zikrullah adalah merupakan cahaya yang Allah berikan kepada hamba. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abu Bakar, yang dikenal dengan nama Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون. Allah telah memberikan perumpamaan. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah memberikan perumpamaan tentang cahaya, cahayanya yang ada dalam hati hamba, dengan perumpamaan yang hanya mampu dicerna oleh orang-orang berakal dan berilmu. Faqala subhanahu, Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya, kamishkatin fiha misbah, bagaikan ruangan tertutup yang dalamnya ada lentera. Al misbahu fi zujajah, lentera tersebut dikelilingi atau ada dalam kaca. Ya. Jadi perumpamaan cahaya Allah bagaikan ruangan yang tertutup, bukan terbuka, sehingga dapat memancarkan cahaya dengan full. Ya, sebagaimana rumah-rumah yang seperti masjid kita ini, lampunya masuk ke dalam tempat, dia tidak keluar, cahayanya menyebar, tapi masuk ke dalam, cahayanya fokus. Itulah makna miskat. Ya, kuwatun maknanya adalah wadah yang tertutup agar lebih jelas menerangi, ya, ketika ada padanya lampu, bukan cahaya yang menyebar. Itu namanya miskat. Allah mengatakan adalah dia cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya bagaikan miskat, tempat yang wadah yang tertutup, fiha misbah. Ya. Dalamnya ada lampu. Al misbahu fi zujajah, lampu tersebut ada dalam kaca. Agar jangan padam dia dengan angin, dibuatlah padanya kaca. Ya, antum mungkin tahu lampu semprong. Ya, atau lampu orang-orang dahulu berlayar pakai lampu, yang mana lampu tersebut dalam wadah berupa kaca yang terang benderang. Begitu juga lah lampu tersebut. Az-zujajatu kaukabun durriyun, ka'annaha kaukabun durriyun. Kaca ini yang melingkupi lampu yang dalamnya sumbu, perumpamaannya begitu jernihnya bagaikan perumpamaan durkaukabun duriyun, bintang yang bagaikan permata terang benderang. Karena kadang-kadang lampu itu semprongnya ya karena lama dimakan usia tak dibersihkan menghitam sehingga cahayanya tak tembus, cahayanya remang-remang. Ini sempurna terang benderang bagaikan bintang yang terang. Yuqadu min syajaratin mubarakah, lampu ini dihidupkan dengan bahan bakar dari pohon yang penuh dengan keberkahan. Pohon apa dia? Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, pohon yang berasal daripada pohon zaitun. Pohon zaitun ini tumbuh di tempat yang begitu ideal, bukan di timur, la syarqiyah, karena kalau pohon di timur dia akan kena cahaya ketika matahari di barat. Wala gharbiyah, bukan pula ada di barat. Kalau andai kata dia ada di barat, dia hanya akan terkena ketika matahari di timur. Jadi posisi pohon tersebut adalah pohon yang sempurna utuh mendapatkan cahaya matahari sepanjang hari. Berarti dia di mana? Tengah. Sehingga membuat sempurna tumbuhnya, karena begitu butuhnya pohon kepada matahari. Jadi pohon ini la syarqiyah wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u, hampir-hampir ya karena begitu jernihnya minyak tersebut, bahan bakarnya, bahan bakarnya saja itu sudah terang benderang, yudhi'u, menerangi. Walau lam tamsas hunar, padahal belum lagi dibakar sumbunya pakai api, baru minyaknya saja terang benderang. Nurun ala nur, ketika diletakkan padanya api maka teranglah dia, cahaya di atas cahaya. Sebelum dapat api dia telah bercahaya, dikenakan api pada sumbunya dibakar, semakin dahsyatlah cahaya, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha, begitulah Allah berikan ya cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, Allah berikan perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah itu namanya nur. Nurun makna nur, cahaya. Allah adalah cahaya. Jalla wa ala. Pemberi cahaya hissi dan maknawi. Pemberi cahaya hissi yang konkret dengan Allah Jalla wa ala lah hijabnya cahaya. Karena kalaulah bukan karena kelembutannya Allah Jalla wa'ala dan kasih sayangnya, niscaya akan terbakarlah seluruh makhluknya jika dia singkap cahayanya. Maka Allah makna nur, cahaya, dialah yang memberikan cahaya hissi, cahaya yang konkret, cahaya kepada alam semesta. Darinya lah Allah Jalla wa'ala yang menerangi manusia dengan cahayanya yang dia ciptakan berupa matahari di siang hari, ya bulan di malam hari, bintang-bintang. Allah lah yang menerangi dengan cahayanya arsnya, langitnya, buminya. Ini namanya cahaya hissi, ya. Bahkan semua yang kita rasakan cahaya ini, lampu, listrik, apa bahan bakarnya, bahan bakarnya macam-macam, semua bahan bakarnya ciptaan Allah Jalla wa'ala. Ya, ada yang minyak dari bahan dari perut bumi, ya, ada minyak dari tumbuh-tumbuhan, bagaimana zaitun juga ciptaannya. Ada yang bahan bakarnya dari ya dari gas juga ciptaannya. Ada bahan bakarnya dari atom juga ciptaannya, semua nuklir, semua ciptaannya. Maka dialah pemberi cahaya hissi. Cahaya hissi ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya mendapatkan cahaya ini. Dengan itulah di siang hari kita melihat, di malam hari kita melihat dengan cahaya yang semua ciptaannya. Yang kedua, ini makna lebih dalam. Allah lah pemberi cahaya maknawi berupa cahaya iman. yang dia berikan ke dalam hati-hati manusia berupa ilmu yang diterangi dengannya hati manusia. Dengan ilmu inilah hidup kita terang, tahu kita menempuh jalan yang hak, menghindari yang batil, tahu kita jalan-jalan keberuntungan dari jalan-jalan kecelakaan. Dengan cahaya ma'rifat ini, cahaya maknawi yang dipancarkan ke dalam hati-hati kita, ya, kita dapat selamat daripada berbagai macam jurang-jurang syahwat dan jurang-jurang syubhat. Dan cahaya ini adalah cahaya spesial, khusus, yang hanya dia berikan kepada siapa? Hamba-hambanya beriman. Cahaya hisy semua dapat, orang kafir pun dapat. Cahaya maknawi hanya diberikan kepada orang-orang pilihan, orang-orang beriman. Dan perumpamaan orang beriman itu, ya, perumpamaan hati orang-orang beriman itu, kamishkatin fiha misbah. Yang perumpamaan tempat wadah yang tersembunyi dalamnya ada lentera. Ya, lentera tersebut ada dalam kaca. Ya, az-zujajatu ka'anna kawkabun duriyun, kacanya kaca bersih, bagaikan bintang yang bersih, bagaikan permata yang bersih, tak ada padanya kotoran. Inilah cahaya wahyu. Tak ada padanya kotoran syahwat, tak ada padanya kotoran syubhat. Dialah cahaya daripada kitabullah, cahaya daripada sunnah Rasulullah yang Allah pancarkan. Dengannya diterangilah hati orang-orang beriman. Cahaya yang begitu fokus, tak menyebar, tak menyerak, sehingga begitu terang benderang kuat dia. Kalau antum perhatikan lampu yang namanya lampu mobil itu, kenapa bisa terang? Fokus. Itulah bahasanya miskatun, sehingga terang dipancarkan. Ya, ini perumpamaan cahaya wahyu, cahaya maknawi. Ya, al-misbahu fi zujajah, misbah atau lampu lentera tersebut dalam kaca, kacanya terang benderang, tak dikotori dengan berbagai macam jerbu, sebagaimana semprong yang lama tak dibersihkan, sehingga cahayanya tak keluar, tapi cahayanya bersih, jernih pada tempat yang fokus. Kemudian apa bahan bakarnya? Ya kadu zaitu yudhi'u walau lam tamsasu nar yuqadu min syajaratin mubarakah. Bahan bakarnya terambil daripada pohon yang penuh berkah, pohon zaitun, yang mana pohon ini pohon yang sempurna tumbuhnya, bukan di timur, bukan di barat, di tengah, sehingga sempurna mendapat cahaya matahari. Inilah perumpamaan fitrah orang mukmin. Belum lagi turun cahaya wahyu, fitrahnya telah lurus. Subhanallah. Orang mukmin itu fitrahnya lurus, tak bengkok. Tanpa datang cahaya wahyu pun telah terang, telah lurus. Lihatlah sebagian sahabat, ya, Abu Bakar Siddiq itu tak pernah mengkonsumsi sama sekali khamar, padahal belum turun kepadanya apa? Wahyu. Tak pernah menyembah berhala, padahal belum datang kepadanya wahyu. Tidak hidup dalam glamor masyarakat jahiliyah. Ya, lihat juga bagaimana bapaknya Sa'id bin Zaid, Zaid bin Amr bin Nawfal. Dia melihat sesatnya agama masyarakat jahiliyah. Dia nyandar di Ka'bah, dia lihat orang tawaf sebagian telanjang, bertepuk tangan, bersiul-siul. Dia katakan, ya Tuhan, bukan ini agamamu. Ya Tuhan, sekiranya kau kirim kepada kami Rasulmu, aku beriman dengannya. Ini bukan agamamu. Di atas fitrah yang lurus. Inilah perumpamaan. Lampu tersebut belum lagi dihidupkan, telah terang benderang. Ya kadu zaitu hayudhi, hampir-hampir minyaknya saja menerangi. Walau lam tamsasu nar, fitrahnya saja telah terang benderang, walau belum datang kepadanya wahyu, fitrahnya terang benderang. Datang kepada cahaya wahyu, cahaya ilmu, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Berkata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah, ya, khairuhum fil jahiliyyati khairun fil Islam. yang terbaik di masa jahiliyah, dia yang terbaik dalam Islam. Idza faqihu, ketika mereka paham tentang Islam. Paham kira-kira tafsir surat ini? Paham tuh? Jadi cahaya yang dimaksudkan di sini adalah dua-dua Allah berikan kepada kita cahaya. Cahaya hissi dan cahaya ma'nawi. Cahaya konkret, cahaya yang abstrak. Kadang saya payah menerjemahnya. Tapi itulah dia maknanya. Cahaya hissi dengan Allah SWT diterangi langit dan bumi. Bersinar bumi, bersinar matahari, bersinar bulan, bersinar arsy-Nya. Cahaya ma'nawi, dengan cahaya ma'nawi bersinarlah hati orang-orang mukmin di dunia. Bersinar sehingga mereka tak terseok-seok dalam berbagai macam bentuk kubangan-kubangan, ya, syahwat, syubhat, lumpur-lumpur syahwat, syubhat. Mereka selamat di dunia. Kelak cahaya tersebut yang menerangi dalam alam barzakhnya, cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ma'rifah. Kelak itu pula akan menerangi manusia, orang-orang beriman, di padang mahsyar ketika kegelapan melanda, ketika mereka menuju sirat, yang ada hanyalah orang-orang beriman yang Allah berikan kepada cahaya. Cahayanya berbeda-beda sesuai dengan tingkat imannya. Ada sebesar gunung dan ada sebesar kuku. Tapi tetap ada cahaya. Paham? Tak perlu saya ulangi. Ya. Dulu kita mendengarkan makna ayat ini, cahaya Allah, cahaya langit, apa maknanya ini? Bagaikan lentera, lentera dalamnya ada sumbu, sumbunya itu dihidupkan dengan api. Sekarang kita baru paham, alhamdulillah. Qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, salah seorang qari Rasulullah SAW, yang dia menjadi imam ketika tarawih pada masa Umar bin Khattab. Mathalu nurihi fi qalbil muslim, perumpamaan cahaya Allah dalam hati seorang muslim. Ya. Wa hadha huwa an-nur alladhi awda'ahu fi qalbihi min ma'rifatihi. Inilah cahaya Allah titipkan dalam hati hamba. Cahaya berupa apa? Ma'rifatihi, cahaya mengenal Allah. Wa muhabbatihi, cahaya mencintainya. Wal iman bihi, cahaya beriman dengannya. Wa dzikrihi, cahaya senantiasa berzikir memujinya. Subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Qayyim dalam faedah bahwasanya zikir itu adalah merupakan apa? Cahaya. Andai kata kita memperbanyak cahaya, perbanyaklah zikrullah tabaraka taala. Semakin banyak kita berzikir, semakin terang benderang di jalan, jalan di hadapan kita. Terang seterang-terangnya. Kita berjalan di siang hari ada karena cahaya matahari, di malam hari karena kita punya cahaya masing-masing, kendaraan punya cahaya. Tanpa cahaya bahaya. Kadang-kadang cahaya lampu kita redup. Ya, karena mungkin sudah tertutup. Ya, karena mungkin sudah lama ya tak bersih lagi kacanya, redup. Ya. Intinya orang akan dapat berjalan dengan cahaya. Wa huwa an-nur, wa huwa nuruhu allazi anzalahu ilaihim. Inilah cahaya Allah turunkan kepada mereka. Cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ma'rifah, fa ahya bihim. Dengan itulah Allah hidupkan kita. Orang itu hidup dengan hatinya yang hidup bercahaya, bersinar terang benderang. Wa ja'alahum yamshuna bihi baina an-nas. Dengan inilah dia berjalan membawa cahaya menerangi manusia sekitarnya. Orang beriman keberkahan dimanapun dia berada, menerangi dimanapun berada. Itu orang yang iman benar imannya. Tak menyusahkan orang, memberikan manfaat bagi orang, menerangi orang. Ya, dengan segala macam kebaikannya. Menerangi orang daripada segala macam bentuk kebodohan, kezaliman, ya, amar ma'ruf, nahi munkar, ya, cahaya. Wa asluhu fi qalb fi qulubihim. Ya, asal madah cahaya itu ada dalam hati mereka, berupa fitrah yang lurus, taqwa madatuhu tatazayad. Materi yang telah lurus ini tadi dikatakan bagaikan perumpamaan minyak yang telah terang sebelum disentuh api, begitulah ya hati mereka semakin bertambah. Hatta tathara ala wujuhihim, dengan datangnya ilmu wahyu bertambahlah cahaya di atas cahaya sehingga cahaya ini naik sehingga terpancarlah pada wajah-wajah mereka. Ala wujuhihim wajawarihim, bahkan pada anggota tubuh mereka. wabdanim, bahkan pada badan mereka. Di hari kiamat bagaimana Nabi menandakan kita umatnya dari umat yang lain? Dengan apa? Cahaya yang ada di mana? Anggota wudu, min athar wudu. Kata mereka, Rasulullah, bagaimana akan mengenal umatku? Ghurran muhajjalin. Ghurran dalam bahasa Arab itu adalah warna yang berbeda pada kepala atau bagian kepala binatang. Misalnya ada kambing warna hitam, ada warna beberapa bentuk, yakni kepalanya itu yang berwarna putih. Ya, sehingga membuat dia beda dengan kambing-kambing hitam lainnya. Itu ghurran muhajjal. Kaki-kakinya empat-empat itu berbeda. Ya, tak sama. Hitam dia, kaki-kakinya putih. Ini namanya muhajjal. Perumpamaan orang-orang beriman di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah SWT. Nabi mengenal mereka dengan cahaya iman, cahaya wudu. Wudu adalah bagian daripada terjemahnya iman. Yang mereka terjemahkan dalam bentuk sholat. Dengan itulah Allah mengenal. Yang tak pernah berwudu, mohon maaf, tak bercahaya di hari kiamat. Yang berwudu setahun sekali, bagaimana cahayanya dapat sempurna? Sementara doa kita, atmim lana nurana ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Ya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami di dunia ini dengan cahaya ilmu, wahyu, ma'rifatullah, iman. Di akhirat ketika melewati sirat, sempurnakan cahaya kami, jangan kami jatuh ke dalam neraka jahannam. Bal wasabat wa thiyabuhum wa duruhum, bahkan bukan hanya pada wajah memancar, bukan hanya pada anggota tubuh memancar, bukan hanya pada badan. Bal wa thiyabuhum, bahkan memancar cahaya pada pakaian-pakaian mereka. Wa duruhum, pada rumah-rumah mereka. Allahu Akbar. Ya, ada seseorang tukang cuci. Ya, di salah satu negara Eropa sana. Dia tukang cuci pakaian. Ya. Dia membedakan pakaian orang-orang beriman dengan pakaian orang kafir. Pakaian orang beriman bersih, pakaian orang kafir penuh dengan alkohol macam-macam. Subhanallah, dia heran, ini kenapa seperti begini? Dari pakaian saja berbeda. Menginspirasi dia untuk masuk Islam, alangkah bersihnya agama ini. Coba perhatikan, Nabi melarang kita masuk masjid dengan pakaian kotor. Hari Jumat Nabi melihat sahabat-sahabat masuk ke masjid pakai pakaian kerja, Rasul larang. Dalam Al-Quran kita disuruh berpakaian bersih. Ketika mau sholat, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Dampak daripada iman. Kalau orang mukmin imannya benar, tak benar kalau pakaiannya bau. Bermasalah imannya. Tak benar pakaiannya tak bersih. Bermasalah imannya. Ya, memancar iman sampai pada pakaian mereka, sampai pada rumah-rumah mereka memancar iman. Rumahnya diterangi dengan cahaya ilahi. Bukan dengan hingar-bingar musik, bukan dengan bioskop di rumah. Kadang-kadang seperti bioskop 21, besarnya TV-nya itu. Berapa inci itu? Paling besar berapa? Berapa? 45. Besar. Masuk ke rumah cek, masuk ke dalam diskotik, ke bar. Perangkat-perangkat karaoke standby. Subhanallah. Ya. Rumah anak-anaknya semua, dalamnya game semua. Subhanallah. Tak tegak amar ma'ruf, tak tegak nahi mungkar. Gelap. Rumah orang beriman sampai di rumah-rumah mereka. Yubsiruhu man huwa min jinsihim. Yang dapat menyaksikan cahaya ini adalah orang yang semisal dengan mereka. Orang-orang mukmin juga yang bisa menyaksikannya. Semakin kuat cahaya imannya, semakin terang baginya melihat orang-orang semacamnya. Lahabar. Karena kadang kita tak sulit kali membedakan orang yang bermasalah itu. Tak sulit kita. Sebentar saja kita, kadang-kadang firasat kita, ini orang jahat nih. Tak benar nih orang. Ini tak baik orang ini. Belum lagi dia ngomong. Ngomong berserabut. ngomong berserak, betul aku bilang ini, jangan jadikan teman. Subhanallah. Kenapa kita merasa nyaman dengan orang-orang semacam ini? Karena kita seperti mereka. Coba antum duduk sama ahli maksiat, gak betah. Alhamdulillah, ini fadlillah, kita puji Allah SWT. Kadang-kadang ada keadaan tak bisa kita menghindar, datang ke tempat-tempat yang hingar-bingar musik, hati kita nyaman, cerai-berai hati kita, tak tahu lagi gimana bilangkannya. Subhanallah. Antum nih orang joget-joget karaoke itu enak gak? Tadi malam saya arah ke Marina, ada depan sana sebelah kanan itu pesta, ada nyago lagu entah apa, kemudian lagi wayang macam apa lagi, kuda lumping, orang ramai menyaksikan, lebih ramai daripada kajian ini. Perempuan yang goyang-goyang kayak ulat bulu, kayak cacing kepanasan. Kalau kita belum mengenal ilmu ini, mungkin kita naik ke atas pegang karaoke itu, kita kira paling paten lah itu. Subhanallah. Acara anak muda-mudi kadang-kadang ke pantai itu musik-musik, joget-joget. Kalau kita belum beli ilmu, kita bilang, mantap ini. Sekarang gila kalian semua. Apa kerjakan bukan untuk itu, karena ciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya atau tidak? Itu merasakan. Kalau enggak ada antum naik ke atas joget-joget. Cahaya, Allahu Akbar. Ya, nyaman kita. Ini tempat-tempat bercahaya ini. Alhamdulillah, bifadlillah wa karami. Masjid Sabilillah jadi bercahaya. Subhanallah. Orang yang datang sini belajar akan terpancar badannya cahaya, nikmat. Subhanallah. Ini cahaya namanya cahaya maknawi. Coba kita pergi ke masjid-masjid dalamnya bid'ah, khurafat. Aduh, ingar-bingarnya. Waduh. Zikirnya loncat-loncat, terbang-terbang. Aduh. Tercerai-berai hati kita. Ya enggak? Belum lagi sholatnya yang cepatnya, Masya Allah, kayak kilat. Aduh. Alhamdulillah. Semuanya bifadlillah wa karamihi. Kita mengucapkannya dalam rangka at-tahadduts bin ni'mah. Bukan berbangga-bangga, bukan sombong. Tapi inilah nikmat yang kita rasakan. Subhanallah. Sehingga jauh-jauh pun kita datang. Dari Petum Center, dari Tiban, dari mana-mana datang sini. Kenapa? Nikmat baginya. Cahaya. Telah rasakan nikmatnya cahaya ilmu. Ketagihan datang. Subhanallah. Ya, yang cahayanya mungkin daulah tabligh akbar aja. Begitulah dia. Apalagi yang setahun sekali. Kepri Mall, baru sholat. Begitulah kadar cahayanya. Alhamdulillah. Tak terasa jam 6 kurang 5. Allahu Akbar. Wa idza kana yaumul qiyamah baraza dzalika nur. Nanti jika datang hari kiamat akan terang benderang cahaya, tampak jelas. Benar-benar cahaya. Cahaya maknawi menjadi cahaya hissi yang menerangi orang ketika jalan. Cahaya iman, ilmu, ma'rifat ini maknawi dalam hati. Di hari kiamat benar-benar menjadi cahaya hissi, jadi terang benderang. Bahkan di padang, belum lagi di padang mahsyar, belum lagi di hari kiamat, dalam kuburnya berubah cahaya ini menjadi cahaya yang hissi. Subhanallah. Tapi itu dalam alam kubur, tadi saksikan oleh orang hidup, kuburannya menjadi terang benderang. Allahu Akbar. Wasara bi aymanihim yas'a baina aydihim fi dhulmatil jisri. Cahaya menerangi, memalu di depan mereka. Fi dhulmatil jiswi, dalam gelapnya jembatan, itu as-sirat, hatta yaqta'u, mereka melihat sirat dengan terang benderang sehingga mereka berjalan bagaikan, ya, ada yang bagaikan kilat menyambar, ada yang bagaikan angin kencang, bagaikan kuda berlari, nampak jelas bagi mereka sirat. Wa hum fihi ala hasabi quwwatihi wa dha'fi, melewati jembatan ini kembalilah mereka sesuai dengan kadar kuat lemahnya iman. Di kulubin fudunya, sebagaimana kuat lemahnya iman mereka di dunia, kuat lemahnya iman mereka mengambil cahaya ini. Kita paling-paling kita kira udah paten kali kita ngaji ini, paling malam pagi siang kita tenggelam dengan dunia. Itulah yang kita dapat. Alhamdulillah ala kulihal. Bagaimana mau disamakan dengan Imam Nawawi rahimahullah, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, cahayanya begitu kuat. Satu hari mungkin 7-8 majelis ilmu. Kita berapa? Jadi yang kita kira ada paten gali kita nih, belum. Habis subuh sampai nanti naik sepenggalah, istirahat, balik mereka lagi. Mungkin 2 sesi, 3 sesi kajian sampai sebelum zuhur, istirahat tidur sebentar, habis zuhur, ya, kajian lagi. Habis asar, kajian lagi. Habis maghrib, kajian lagi. Habis sisa pulang tidur, selesai. Itulah hidup mereka. Gimana boleh disamakan ngecasnya kayak gini, ngecas awak, ya kan? 2 kali cuman, itu pun kalau istiqomah. Sebagian 2 kali setahun. Sebagian tabligh akbar aja. Itu pun kalau ustadnya terkenal, kalau ustadnya kondang, ustadnya masuk TV, kalau masih masuk radio enggak mau datang dia. Gimana mau ngambil cahaya yang besar? Faminhum man nurihi kasyams, ada yang cahayanya bagaikan matahari, wa akharu kalqamar, ada yang bagaikan bulan, wa akharu kannajmi, ada yang bagaikan bintang, wa akharu kasirat, ada yang bagaikan cahaya lampu, wa akharu yu'ta nuran ala ibhami qadami, yang lain diberikan cahaya sebesar kuku kakinya, yudhi'u marratan wa yadfa'u ukhra. Kadang-kadang hidup menyinarinya, kadang-kadang padam, dia pun berhenti. Tak lanjutkan jalan karena gelap, tak tahu. Hidup, jalan lagi. Persis kayak lampu, sepatu anak-anak, itulah dia itu. Hidup, mati, hidup, mati, hidup. Tarakkan, hidup, diangkat, mati. Inilah yang dia ngecasnya di dunia, lemah. Begitulah cahayanya. Dapat juga, tapi lemah. Subhanallah. Idza kanat hadhihi halu nuri fid dunya. Begitulah jika ya cahayanya seperti itu yang diambil di dunia berupa cahaya ilmu sekedarnya saja. Cahaya iman sekedarnya saja, cahaya ma'rifat sekedarnya saja. Fa utiya al-jisri bi miqdari dzalik. Seperti itulah diberikan kelak ketika mereka melintas jembatan. Bal kana nuruhu zahiran la batin bal huwa nafsu nurihi zahara lahu iyanan, bahkan akan benar-benar cahaya itu menjadi cahaya yang akan meneranginya, dia lihat dengan mata kepalanya, menjadi sesuatu yang hissi kembali, jadi abstrak, sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Walamma lam yakun lil munafiqin nurun thabitun fid dunya, ketika orang munafik tak punya cahaya di dunia. Bal kana nuruhu zahiran, tampak luarnya saja bercahaya. La batinan, dalamnya kering daripada cahaya, hitam gelap. U'tiya nuran zahiran, ya, hanya dapat cahaya kenikmatan hidup di dunia saja bersama orang mukmin. Maka mereka bisa menikah dengan orang-orang mukmin, putri-putri mereka. Ya, bisa mendapatkan kemaslahatan hidup dalam agama Islam yang mereka dapatkan daripada ya berkumpul bersama orang-orang mukmin di dunia. Zahirnya dapat. Tapi ma'aluhu ila dhulmati wadh-dhahab. Ujungnya gelap juga. Habis di dunia cahaya itu, ketika mati dia habis. Allahu Akbar. وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكات. Perumpamaan Allah berikan perumpamaan dalam cahaya ini, tempatnya, pembawanya, materinya bagaikan dengan miskat. وهي القوة الحائط وهو القوة في الحائط. Dia berupa tempat yang tersembunyi dalam dinding. Dinding itu sedikit dibelah. Letakkan di sana lampu. Kalau sekarang inilah lampu di atas ini. Akan fokus di dalam dia. Ya. Dinding itu sedikit dibuat cekung, masukkan padanya sehingga memancar. Fahiya mithlu sadri. Fahiya mathalu sadri. Itulah perumpamaan dada manusia. Wa fi tilkal mishkati zujajatun. Dalam tempat tersembunyi itu ada kaca. Min asfaz zujaj, kaca yang begitu terang benderang. Wa hatta syubbihat bil kawkabid durri fi bayadhihi wa safa'ihi, sehingga disifati dengan bagaikan kaukab, ya kaukab planet, bintang yang terang benderang karena jernihnya. Wahia mathal qalbi, itulah perumpamaan hati yang jernih. Wa syubbiha bizujajah li'anna jamat awsafan ya fi qalbil mu'min, diumpamakan dengan kaca ya karena mengumpulkan berbagai macam sifat ada dalam hati seorang mukmin. Apa itu as-safa? Kaca itu adalah jernih. Begitulah hati orang mukmin, jernih. Ariqah, kaca itu tak bisa tebal-tebal, tipis. Begitulah hati orang-orang mukmin, tipis. Raqiq, mudah tersentuh dengan perintah, dengan larangan, dengan nasihat. Bukan hatinya kayak batu. Ya. Wassalabah, meski kaca ini tipis, jernih, wassalabah, tapi dia kokoh. Ya, subhanallah. Begitulah hati orang mukmin. Fayarul haqqa wal huda, maka dia akan melihat kebenaran, petunjuk, bisafai, dengan kejernihan hatinya. Lihatlah baginya petunjuk, tak payah-payah gali diajarkan, tak payah-payah diberikan pencerahan, seketika ikut. Subhanallah. Wa tahsul minhu ar-riqqatu war-rahmatu wash-shafaqatu bi-riqqatihi. Terwujudlah daripadanya kasih sayang, cinta, rahmat karena lembutnya hati tersebut, tak keras. Bagaimana dia akan menjadi tukang begal, membegal orang, perampok, merampok orang, mencuri, mencuri orang, membunuh? Tak mungkin. Hatinya lembut. Subhanallah, hatinya lembut. Wa yujahidu a'da Allah Ta'ala. Walaupun lembut, tapi disuruh jihad, jihad dia. Memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghlidu 'alaihim, tak peduli kalau disuruh jihad. Lembut hatinya, tapi berhadapan dengan kekufuran, kaum kafirin, dalam medan jihad, tak peduli mereka. Menjadi mereka begitu dahsyatnya, beraninya mereka. Washtaddu fil haq, lembut hatinya tapi dalam kebenaran kuat, kokoh. Banyak orang tak berani mengingkari kemungkaran padahal mampu, kuasa, takut risikonya. Dia tidak, tak takut. Wa yaslabu fihi bi salabatihi, kokoh sebagaimana kokohnya kaca. Fala tubtil sifatun minhu sifatan ukhra. Segala macam bentuk sifat yang ada dalam kaca ini semuanya lekat, tak membatalkan satu sama lain. Ya, kadang-kadang ada orang yang ya jernih hatinya. Ya, hanya kejernihan saja. Ya, tapi tak lembut, keras, perangainya keras, belum dapat. Tahu dia kebenaran tapi keras hatinya. Apa ciri-ciri keras? Sama orang tuh tak lembut. Senyum pun kayaknya gagal senyum dia. Bukan gagal ginjal aja, gagal senyum, gagal ramah. Ini belum sempurna padanya berbagai macam sifat-sifat ada pada kaca. Ini semua sifat terkumpul pada orang mukmin. Wala tu'adiha, bukan sifat-sifatnya saling bertentangan. Bal tusa'iduha wa tudha'iduha, tu'adiduha, saling ya berkesesuaian satu sama lain, saling kuat mengkuatkan. Asyidda wal kufar, terhadap orang kafir mereka tak pandang bulu, tegas, tak ada letoy. Sama orang kafir tak ada istilah selama hari raya, tak ada cerita ini haram, ini agama kami. Asyiddal gufar, ini kelembutan, kebablasan. Raya orang, raya wak. Natalan orang, natalan awak. Tahu awak, ini kena awak kapal nih. Orang beriman tak cerita. Ini perkara kebatilan, kemungkaran, kesyirikan, tak ada sama sekali toleransi. Ya. Kadang-kadang kelembutan berlebihan, apalagi kalau gila dengan jabatan. Takut nanti dia, tak ada yang pilih aku, udahlah masuklah. Acara orang di rumah ibadahnya masuk, kasih selamat, kasih sambutan. Orang beriman tak ada cerita. lakum dinukum waliyadin. Ruhamau bainum, sesama mereka saling mengasihi, mencintai. Jadi orang beriman. Kok nampak awak mukanya menjadi tegang? Buang muka. Kalau mau salam, apa orang mukmin seperti gini? Subhanallah. Yang orang seperti gini sebelah mata, bukan sifat orang mukmin. Sama orang mukmin mereka rahmat, kasih sayang. Qala ta'ala, Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintah lahum. Semua karena rahmat Allah, engkau mampu berlemah lembut dengan mereka. Walau kunta faddan qalidan dan faddu min qalb min hawli, kala mereka keras hati, kasar jiwa, orang lari daripada mereka. Kadang-kadang dikotori dakwah salafin dengan orang-orang semacam ini, keras, kaku, orang lari. Keras sekali kayaknya orang ini, padahal tak seperti itu Islam mengajarkan. Wa qala ta'ala, Nabi Allah berfirman, ya ayuhan nabi yujahidil kufara wal munafiqin waqut alihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir, tegas dengan mereka, jangan melunak kepada mereka. Ini tidak, kepada orang kafir dijaga rumah ibadahnya, pasukan nasi bungkus. Terhadap orang-orang beriman keras, bubarkan kajian. Mana ciri-ciri orang beriman? Subhanallah. Sama orang kafir menjilat, ya, sampai masuk ke rumah-rumah ibadah, masuk ke gereja-gereja mereka. Allahu Akbar. Pakai kerudung, buat malu aja. Itu apa? Sampai kepada tingkat seperti ini. Kita tak senang perang, tapi agama perkara agama. Ya. Inikah namanya cahaya orang beriman? Apalagi mengotori Islam dengan berbagai macam kotoran-kotoran, omong kosong, fatwa. Menurut saya jilbab tak wajib. Ini kotoran-kotoran fatwa ini. Allahu Akbar. Wa fi atharin, dalam athar, al-qulubu aniyatullahi ta'ala fi ardih. Hati-hati manusia adalah merupakan wadah-wadah Allah di buminya. Fa ahabbuha ilahi araqquha wa aslabuha wa asfaha. Yang paling dicintai Allah berupa wadah-wadah ini adalah wadah yang paling lembut tapi kokoh, jernih. Wa bi iza'i hadzal qalb qalbani madhmumani fi tarafayn naqidin. Berseberangan dengan hati ini ada dua hati yang berada pada dua kubu yang sangat bertentangan. Ini hati orang mukmin yang tengah. Ya. Apa dua hati yang berseberangan dengan hati orang mukmin ini? Nantilah. Kapan-kapan kita Allah berikan umur lagi, jumpa lagi, kita lanjutkan. Kalau tak jumpa lagi, wassalam. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah.